kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita memasuki halaman nomor 20, latihan ya, latihan. Pekan sebelumnya kita sudah mengetahui huruf-huruf yang kalau dimasuki alif lam itu hurufnya ada yang namanya qomariyah dan ada namanya syamsiyah. Qomariyah maksudnya adalah tatkala huruf itu dimasuki alif lam maka lamnya dibaca sukun seperti kalimat hamzah. Ya, kalau hamzah itu didahului oleh alif lam maka dia lamnya dibaca sukun seperti abun, al-abu. Atau huruf ba seperti babun, al-babu. Jadi lamnya dibaca sukun. Maka salah kalau seandainya dibaca tasydid ab-babu, itu salah. Dan huruf qomariyah ada 14. Ya, ada 14. Kemudian huruf syamsiyah ada 14 juga. Seperti kalimat ta, ya. Maka isim yang diawali kalimat ta kalau dia dimasuki alif lam maka ta-nya dibaca tasydid, ya. Seperti kalimat at-tajiru. At-tajiru. Nah, salah kalau dibaca al-tajiru. Contoh yang lain as-samaku huruf sin. Maka salah kalau dibaca al-samaku. Seperti kalimat to, ya. At-taifu kota Taif, maka salah kalau dibaca al-taif. Nah, baru latihan. Nah, latihan membaca, ya. Latihan membaca kalimat yang ada alif lamnya. Apakah benar ataukah salah, ya. Tamrin halaman 20. Absennya dijalankan. Perhatikan barisnya. Iqra'il kalimatil atiyata. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qomariyati wasyamsiyati. Tuntutannya adalah iqra', bacalah kalimat-kalimat berikut, al-kalimatil atiyah, kalimat-kalimat berikut, waktubha dan tulis mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qomariyah wasyamsiyah, disertai menjaga mura'iyan, menjaga qawa'id, kaidah-kaidah, nutqi membaca huruf-huruf qomariyah dan syamsiyah. Ya. Ada sudah absennya? Siapa yang mau baca nomor 1? Ya. Ada absennya? Tukar. Yalah. Absen lain. Ya. Belum absen? Ya, tunggu dulu. Sambil dibaca, ya. Dah. Ya. Ah, sudahkah? Sudah melihat? Ya, baca nomor 1. Acak ya. Mbak Maulida, nomor 1, sebelah kanan. Kalau lulun baca ya ketahuan. Baitun itu nah. Nah, bagaimana? Ya, dibaca al-baitu ya. Lamnya disukunkan. Kemudian Ibu Halimatus Sa'diyah ya. Baca bawahnya al ya al akhu ya, lamnya dibaca sukun, berarti dia apa, alif lamnya apa namanya, Qomariyah ya. Kemudian bawahnya umu arya ya, bawahnya ar-ra'su ya, itu alif lam apa? Alif lam syamsiyah ya, karena dibaca tasydid, lamnya tidak dibaca tapi hurufnya dibaca tasydid. Kemudian ummu hiros di bawah ketahuan itu sampingnya isba itu. Mikrofonnya ada? Adalah. Ya, pakai mikrofon aja. Al-isba'u. Al-isba'u. Ya, artinya belum tadi ya. Al-isba' artinya jari. Jari. Kalau ar-ra'su kepala. Kepala manusia ya. Al-akhu itu saudara laki-laki. Al-akhu. Saudaraku, akhi. Itu saudaraku artinya. Akhi-akhi. Kalau saudariku, ukhti. Ya. Ra'sun itu kepala ya, entah manusia atau binatang. Kemudian atasnya, di atas isba, ummu hiros. Sudah Ustaz. Ah sudah. Ummu Ibrahim. Di atas isba. Ar-Rasulu ya, artinya utusan ya, utusan. Jadi Rasul itu maknanya kalau umum dia utusan. Misalnya Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka Mu'adz bin Jabal namanya utusan Rasul. Ya Rasulun. Kemudian Ummu Mahesa di atasnya, di atas Ar-Rasul. Ya. Adiku. Artinya? Ayam jago. Ya, ayam jago. Sampingnya Ummu Faris. Samping adik. Ya. Al-mudarisu. Yang benar bacanya gimana? Ro-nya pakai tasydid. Al Al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu artinya guru atau pengajar atau dosen, ya. Dan ini laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah ta marbutah, al-mudarrisatu. Ya. Kemudian sampingnya, samping al-mudarrisu, Ummu Bella ada? Ada. Ya, baca sampingnya. Ya, al-babu. Artinya pintu. Dan dia alif lam qomariyah. Ummu Faqih ada? Jin. Bu Ratna samping al-babu. Artinya at-talibu. Ya, benar. Seorang siswa, siswa, ya. Kalau perempuan tinggal ditambah at-talibatu, siswi. Sampingnya Ummu Syeril ada? Ada. Ummu Abdurrahman? Samping at-talibu. Bacaannya apa? Sukar. Pakai alif lam? As-sukaru. Ya, as-sukaru. Artinya? As-sukaru. Gula. Gula, ya. Artinya gula. Kaknya pakai tasydid, ya, Afwan. As-sukaru. Artinya adalah gula. Kafnya pakai tasydid juga. Kemudian sampingnya Mbak Lida ada? Ya. Baca samping as-sukaru. Ya, artinya apa? Buku, ya. Daftar artinya buku tulis. Selain kurrasatun, daftarun juga buku tulis. Kemudian Mbak Rizka ada? Izin. Ada. Di bawahnya itu sudah ada barisnya. Mana ya? Samping isba sobun. Nah, sobun. Samping jari di bawah tengah. Ya. Gimana bacanya? As-sabunu. Ya, as-sabunu artinya sabun. Ya. Alif lam syamsiyah. Kemudian sampingnya, samping sabun, Ibu Sekarsih ada? Enggak ada. Bu Yunita Purnamasari samping sabun. Az-zufru. Ya, az-zufru artinya apa? Kuku, ya. Az-zufru artinya kuku. Ya. Sudah cukup di sini. Kita terjemahkan sisanya. Perhatikan perhatikan barisnya, ya. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu artinya wajah atau muha, al-wajhu wajah, as-sadiqu artinya kawan. Kalau as-sadiq itu kawan akrab, ya. As-sadiq kawan akrab. Tapi kalau kawan biasa tidak terlalu akrab tapi patuh saja, bahasa Arabnya zamil, zamilun, itu kawan biasa. Kalau sodik, kawannya akrab dikit, lebih akrab lah, ya. Tapi kalau teman biasa yang enggak akrab, bahasa Arabnya adalah zamilun. Tadi kan as-sodik, Ada lagi kawan akrab atau sahabat, sohib. Ya, so, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan tinggal ditambah ta marbutah. As-sahibatu atau as-sadiqatu, itu kawan perempuan yang akrab. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. As-salatu, so-nya pakai tasydid karena huruf so adalah huruf syamsiyah. Al-Ka'batu, Ka'bah. Ar-ra'su, kepala. Al-isba', jari. Jadi masya Allah ya, kalimat isba' ini dia boleh banyak harokatnya. Perhatikan. Jadi kalimat al-isba' yang artinya jari itu banyak boleh harokatnya. Boleh hamzahnya ini kasrah, boleh fathah, boleh dhammah. Boleh dibaca isba', asba' atau usba'. Kemudian ba'nya ini boleh kasrah, boleh dhammah. Insyaallah kada betah salah. Boleh kita boleh baca usbu, usba, usbi. Asba, asbu, asbi. Isba, isbu, isbi. Boleh berataan. Jadi hamzahnya boleh kasrah, boleh fathah, boleh dhammah. Ba'nya boleh kasrah, boleh fathah, boleh dhammah. Jadi banyak banyak bolehnya ya. Kalimat isba yang artinya adalah jari. Kita baca asbi benar. Kita baca usbu benar. Kita baca asbu juga benar. Itu kalimat jari. Kemudian as-sabunu sama artinya sabun. Az-zufru, dhonya pakai tasydid karena dia syamsiyah, artinya kuku. Al-fajru, waktu fajar atau subuh. Al-fajru, waktu fajar atau subuh. Az-zuhru, waktu zuhur. Al-asru, waktu asar. Al-maghribu, waktu maghrib. Al-isya'u, waktu isya. Tetapi kalau ainnya baris fathah, itu artinya makan malam. Al-asya'u, artinya makan malam. Makanya fatal, kalau bahasa Arab ini salah, salah harokat ya. Dia bisa berubah makna. Kemudian at-tadri ad-darsul rabi, latihan atau pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat. Nah, perhatikan contoh-contoh yang kita baca tadi, yang latihan tadi al-baitu ad-diku al-mudarrisu. Kalau kalimat tersebut ya tidak ada harokatnya, maka secara asal dia dibaca dhammah. Maka secara asal dia dibaca dhammah. Contoh seperti ad-diku. Kada kita baca ad-diki atau ad-dika karena kalimat tersebut secara asal dibaca dhammah. Seperti kita memulai dengan ucapan pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Maka kalimat pintu dan terbuka itu dua-duanya harus dhammah ya, harus dhammah itu secara asal. Maka kita sebutkan dengan al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Jangan dibaca al-baba atau al-babi. Jangan juga dibaca maftuhan atau maftuhin. Dua-duanya dhammah. Al-babu maftuhun. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Itu secara umum atau secara asal. Kemudian ad-darsur rabi, latihan keempat. Perhatikan. Al-baitu dibaca dhammah, bukan dibaca fathah atau kasrah, dikarenakan secara asal ya, secara asal kalau kalimat tersebut tanpa harokat maka kita baca dhammah. Al-baitu kemudian dimasuki huruf fi maka berubah menjadi fil baiti ya. Kemudian al-maktabu barisnya dhammah dimasuki ala maka menjadi alal maktabi. Nah, berubah menjadi kasrah. Contoh lain al-masjidu dimasuki fi maka menjadi fil masjidi. Contoh lain as-sariru ranjang atau kasur dimasuki ala maka menjadi alas sariri. Maka fi dan ala ini adalah huruf jar. Namanya huruf jar atau kata sambung, tetapi dia membuat huruf yang kalimat yang dimasukinya berubah menjadi kasrah. Berubah menjadi baris kasrah. Dan toh kalimatnya seperti ini. Kebanyakan kayak. Al. Nah, ketika kalimat ini ya tanpa ada harokat, maka secara asal dia dikasih dhammah. Al baitu. Tetapi tatkala dia dimasuki huruf jar atau kata penghubung ya, maka fi contohnya ya, maka baris dhammah berubah menjadi baris kasrah. Nah, jadi fi ini namanya harful jar. Harful jar. Huruf jar. Selain fi ada juga ala. Selain fi juga ada huruf ala. Tatkala dua huruf ini fi dan ala memasuki kalimat, maka kalimat tersebut berubah menjadi kasrah. Contoh kalimat, maka ini bacanya apa? Allahu. Ya. Tatkala kita masuki ala, nah, maka berubah menjadi alallahi. Jadi pelajaran kita adalah merubah baris akhir kalimat kalau dimasuki huruf jar seperti fi dan ala. Fi maknanya bisa di ya, fil baiti di rumah, atau maknanya bisa juga di dalam rumah. Tergantung kita bisa mengartikan yang tepat ya. Bisa di atau di dalam. Kemudian ala. Ala maknanya bisa di atas. Contoh di sini alal maktabi, di atas meja. Tapi ala juga bisa maknanya adalah terhadap, terjemah ya, terhadap. Contoh apa contohnya misalnya? Bisa maknanya terhadap atau kepada ya, ala. Contoh, saya menghadap Allah di dalam sholat misalnya. Maka bahasa Arabnya adalah aqbaltu 'ala Allah fis shalah. Aqbaltu 'ala Allah fis shalah. Saya menghadap kepada Allah di dalam salat ya. Tapi secara umum, secara kebanyakan, ala maknanya adalah menunjukkan atas, menunjukkan di atas. Contoh, at-tayru 'ala syajarah. At-tayru 'ala syajarati. Burung itu di atas pohon. Ini makna kebanyakannya, menunjukkan makna di atas arah ya. At-tayru 'ala syajarah. Burung itu di atas pohon. Nah, kita barisi kalimat syajarah menjadi kasrah karena dia dimasuki 'ala, yang namanya adalah huruf jar. Ya. Ba, aina Muhammadun? Ini kalimatnya dimasuki dengan pertanyaan. Di mana Muhammad? Aina Muhammadun? Itu adalah apa namanya? Kalimat pertanyaan, aina. Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa artinya apa? Dia. Dia di dalam kamar. Ghurfah adalah kamar. Atau asrama bisa. Dia di asrama atau di dalam kamar. Nah, barisnya apa? Fil ghurfati. Jangan dibaca ta atau tu salah karena dia dimasuki huruf fi. Kemudian wa aina Yasir, dan di mana Yasir nama orang? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Hammam kamar mandi. Ya. Kemudian wa aina Aminah. Itu mimnya barisnya kasrah. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Nah, perhatikan kalimat huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya. Kalau huwa ini artinya dia, tapi untuk seorang laki-laki, untuk satu laki-laki. Kan Muhammad itu seorang laki-laki. Kalau hiya ini dia, tapi untuk satu orang perempuan. Aminah kan, maka dia satu orang perempuan. Nah, kalimat penggunaan huwa ini untuk seorang laki-laki, mau dewasa, mau kecil, maka kalimat dia adalah huwa. Kemudian kalau seorang perempuan, mau besar, kecil, tua, muda, dia adalah hiya. Ini penggunaan kata orang ketiga ya, orang ketiga atau domir bahasa Arabnya. Nah, jadi di sini apa penulis ingin menjelaskan kalimat seperti al-baitu, al-maktabu tatkala dia dimasuki huruf jar seperti fi dan ala. Maka harokat akhirnya berubah menjadi kasrah. Kemudian juga penulis ingin menjelaskan kalau sebuah kalimat itu dimasuki huruf istifham, tanda tanya atau pertanyaan. Contoh seperti aina Muhammadun. Perhatikan baris Muhammad, barisnya adalah dommah. Aina Muhammadun. Jangan dibaca Muhammadin atau Muhammadan. Dia barisnya dommah. Wa aina Yasirun, sama barisnya juga dommah. Wa aina Aminatu, sama juga barisnya dommah. Ainal kitabu, di mana kitab, sama juga barisnya dommah. Nah, huwa alal maktab, dia di atas meja. Dia di sini maksudnya apa? Kembali ke kitab. Karena kitab lafaznya adalah mudzakkar. Lafaznya mudzakkar ya. Lafaznya laki-laki, bukan perempuan. Makanya menggunakan kalimat huwa. Nah, jadi huwa ini dipakai bisa untuk yang berakal atau tidak berakal. Nah, tambahan huwa dan hiya ya. Ini dipakai untuk berakal seperti Muhammad dan juga yang tidak berakal seperti benda-benda mati ya, berakal sama huwa dan hiya ya, sama huwa dan hiya. Intinya kalimat dia ini, huwa dan hiya ini, dia bisa digunakan untuk yang berakal atau tidak berakal. Perhatikan bawahnya terakhir, wa aina sa'atu, di mana jam. As-sa'ah artinya jam ya. Hiya 'alas sarir, dia di atas ranjang atau kasur. Nah, dia di sini adalah sa'ah. Dia maksudnya dia jam, perhatikan. Berarti ini apa namanya menjelaskan lagi tentang mudzakkar dan muannas. Aina sa'ah langsung tanpa diulang ya, as-sa'atu enggak. Boleh langsung kita ganti dengan kalimat orang ketiga. Hiya 'alas sarir. 'Alas sariri. Nah, di mana jam? As-sa'ah harus barisnya dommah. Aina sa'atu, di mana jam? Jam di atas kasur. Dia di atas kasur. Nah, jadi hiya ini kembali ke jam. Kenapa dibaca hiya bukan huwa? Karena as-sa'ah kalimatnya adalah muannats atau dalam kurung perempuan. Kenapa dinamakan kalimatnya muannats? Karena diakhiri ta marbutoh, ta bulat ya. Takmar butoh, maka juga harus muannas. Kalimatnya hiya bukan huwa. Nah, beda dengan kitab. Kitab itu kalimatnya mudzakkarkah muannaskah? Mudzakkar. Perhatikan. Ainal kitab. Atau contoh lain, ainal komis. Apa arti komis? Baju. Komis ini lafaznya mudzakkarkah muannaskah? Mudzakkar. Karena dia enggak ada ta marbutah. Lafaznya tidak ada ta marbutah. Maka digunakan kalimat huwa. Huwa 'alas sarir misalnya. Di mana baju? Lalu jarpian huwa 'alas sarir. Dia di atas sarir, dia di atas kasur. Kenapa huwa bukan hiya? Karena komis ini mudzakkar laki-laki, otomatis dia domirnya atau kata gantinya adalah huwa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ah. Kenapa aminahnya, kenapa tidak bertanwin? Ya, jadi kan ulun pernah menyebutkan kebanyakan atau secara asal kalimat itu kalau dia bertanwin pasti, kalau dia pakai alif lam pasti bertanwin. Seperti al-kitabu maka bisa kita kitabun. Seperti al-mudarrisu maka bisa mudarrisun. Itu secara umum. Nah, tetapi ada kalimat yang mana dia tidak bertanwin dan tidak pakai alif lam. Ada kalimat yang tidak bertanwin dan juga tidak ada alif lam. Inilah yang dimaksud dengan ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Namanya adalah isim yang tidak bertanwin. Contohnya kalimat aminatu. Contohnya apa lagi? Aisyatu. Salah kalau dibaca Aisyatun. Atau Fatimatu. Salah kalau dibaca Fatimatun. Atau siapa lagi? Contohnya nama-nama sahabat banyak ya. Seperti Umaru, maka salah kalau dibaca Umarun. Seperti Utsmanu, maka salah dibaca kalau Utsmanun. Itu namanya pembahasannya adalah tentang ismul ladzi la yansarif atau isim yang tidak bertanwin. Isim tersebut tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam, itu maksudnya. Ismul ladzi la yansarifu. Ismul ladzi la salah. Ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin ya. Isim yang tidak bertanwin. Ismul al ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak yansarifu bertanwin. Contoh seperti kalimat Aisyatu. Aisyatu atau Aminatu sama aja. Maka kalimat Aisyah ini dia tidak pakai alif lam. Salah kalau dibaca Al-Aisyatu. Juga salah kalau dibaca Aisyatun pakai tanwin. Maka dia seperti ini, tidak pakai alif lam dan tidak pakai tanwin. Namanya adalah Al-Ismul Ladzi La Yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Namanya isim yang tidak bertanwin sekaligus dia tidak pakai alif lam. Itu mungkin pembahasannya masih lama itu tentang isim yang tidak bertanwin sekaligus tidak pakai alif lam. Itu nama-nama orang banyak ya. Ya seperti kalau ada nama laki-laki misalnya Ihsan. Maka dia tidak pakai tanwin, Ihsanu. Ihsanu. Atau kalau ulun pakai tanwin karena dia diambil dari isim fa'il ya. Hafizun pakai tanwin. Itu pembahasannya masih lama. Intinya adalah isim itu ada yang dia tidak pakai alif lam dan ada yang tidak pakai tanwin. Contohnya seperti Aminatu. Nah, kalimat-kalimat tersebut namanya adalah ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Ya, ada lagi? Baru tamrin, baru latihan. Nah, ini kan latihannya tidak ada harokatnya. Nah, tinggal pian baca, tinggal kiaskan kepada kalimat yang di atas. Ya. Kemudian dijawab ya. Contoh misalnya di mana pulpen? Terserah pian jawab, di rumahkah, di atas rumahkah, yang penting benar jawabannya. Ini kan cuma pertanyaan, jawabannya kededa. Nah, tinggal pian tambah-tambah. Tinggal kosakatanya apa, ya. Tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor satu. Ummu Bella. Sudah? Ada? Sudah kata deh. Siapa lagi yuk? Ummu Fakih sudah izin. Bu Ratna ada? Sudah? Sudah ya. Ummu Syeril? Izin. Bu Yola ada? Nomor satu. Nah itu pian, ini kan pertanyaan. Di mana kitab pian baca, kemudian pian jawab. Nah, kitabnya di mana? Terserah ya, mau di meja, mau di ini, mau di atas rumah kah, di atas pohon, terserah, yang penting benar. Ya. Pakai mikrofon. Ainal kitabu huwa fil maktabi. Huwa fil maktabi. Ya. Dia di atas meja, di atas meja ya. Kemudian, iya, berarti jawabannya dikasih kata ganti huwa atau hiya ya. Kemudian nomor, jangan berurutan. Nomor 4. Nomor 4 berikutnya Bu Asti Rahma Fitria. Nomor 4. Aina yasiru. Pakai tanwin aina. Aina yasirun. Ya. Huwa fi masjidun. Nah, salah. Kan ada huruf fi. Kada mungkin fi masjidun. Huwa fi masjidi. Iya, bagus. Aina yasirun huwa fi masjidin. Kenapa dibaca din? Karena dimasuki fi. Jadi aina yasirun atau aina yasir huwa fi masjidin. Boleh fi masjidin atau fil masjidi. Boleh pakai tanwin atau pakai alif lam. Kemudian berikutnya Ibu Haji Siti Fauziah ada? Enggak ada. Ada. Pian nomor 2. Pakai tanwin. Ya. Ya. Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Al-faslu itu kelas. Fil fasli di dalam kelas. Ya. Kemudian Ummu Kanaya ada? Ummu Kanaya ada? Enggak ada. Kemudian Ummu Zaki nomor 3. Pakai mikrofon. Aina sa'atun. Sa'atun. Coba diulang. Aina. Aina asa'ah. Disambung. Alif lam syamsiyah ya. Aina sa'atu. Ya. Jawabannya di mana jam itu? Jawabannya huwa, di ya. Huwa ala kenapa? Hiya ala as-sarif. Ala as-sarif. Sariri. Ya. Kenapa dibaca hiya Ummu Zaki? Karena dia ada anasnya perempuan. Ya, karena sa'atu itu perempuan. Lafaznya mu'annas, lafaznya perempuan. Lafaznya mu'annas atau perempuan karena diakhiri ta marbutoh. Ta marbutoh. Makanya dibaca hiya. Aina sa'atu jawabannya hiya ala sariri. Nah, salah kalau dibaca huwa. Karena huwa pemakaian untuk laki-laki, sedangkan sa'atu adalah perempuan. Ya. Ummu Syahidah nomor 5. Ada mikrofonnya? Ya. Insyaallah. Aina Aminatu? Ya. Hiya fil matbah. Bisa. Aina Aminatu hiya fil matbah. Baris akhirnya apa? Fil mat? Matbahi. Mat? Bah? Matbahi. Ya, matbahi artinya apa? Dia di dapur. Dia di dapur ya. Matbah artinya dapur. Kemudian nomor 7 Ummu Nada. Perhatikan itu diawali dengan pertanyaan ya. Dengan hamzah ya. Dengan hamzah ya nomor 7. Aya sirun fil matbahi? Ya. La huwa fil maktabi. La huwa fil maktabi. Nah, jadi hamzah ini pertanyaan yang artinya adalah apakah. Kayak sama kayak semalam. Artinya adalah apa? Apakah. Kalau apakah, maka jawabannya diawali dengan ya atau tidak. Naam atau la. Kemudian disambung. Kalau salah la, baru disambung. La huwa fil maktab misalnya. Ayasirun fil matbahi. Apakah yasir di dapur? La huwa fil maktab. Fil maktabah ya, atau fil maktab. Dia di, kalau maktab kan bisa artinya meja ya. Dia di kantor atau fil maktabati di perpustakaan. Jadi perpustakaan maktabatun. Al maktabatu perpustakaan. Ayasirun fil matbahi la huwa fil maktabi. Tidak, dia di dapur. Dia tidak, dia di perpustakaannya, fil maktabati perpustakaan. Atau pian ganti dengan kalimat lain, tidak dia di masjid, dia di madrasah sekolah, dia di asuk, dia di pasar, tinggal di rubah-rubah. Kemudian Ummu Qanita nomor 6. Aminatu fil gurfatu. Nah, salah barisnya. Fil gurfatu. Gurfati. Iya, kenapa dibaca ti? Karena ada fil. Iya, karena dimasuki huruf fi. Iya. Aminatu fil gurfati. Naam. Dia di gurfah. Bahasa Arabnya apa? Aminatu fil gurfah. Ti. Naam. Naam. Dia di gurfah. Bahasa Arabnya apa? Naam. Naam hiya fil gurfah. Ya, naam hiya fil gurfati. Iya, dia di kamar atau asrama. Nah, kenapa dibaca hiya bukan huwa? Naam hiya fil ghurfah. Karena perempuan. Ya, karena perempuan. Aminah perempuan. Dan maka harus menggunakan kalimat hiya. Ya. Kemudian nomor 9. Ummu Daffa. Nah, man ini pertanyaan, artinya apa semalam? Siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ini juga pertanyaan artinya siapa? Nah, man. Nomor 9. Wa man fi hammami? Dan siapa di kamar mandi? Nah, jawabannya apa? Fil hammami yasirun. Fil hammami yasirun. Ya, di kamar mandi adalah ya, yasir ya. Contoh yang lain bisa, siapa di hammam? Atau perempuan atau laki-laki bisa. Di hammam itu ibuku misalnya. Fil hammami ummi. Itu bisa. Intinya bisa diubah-ubah dengan kalimat lain. Kemudian nomor 8. Ummu Azlan. Ya. Enggak ada. Ada. Pakai mikrofon. Pakai nomor 8. Min fil ghurfati. Salah ya. Kalau min. Man. Nah. Min beda lagi maknanya. Man. Bacanya apa? Man fil ghurfati. Ya. Siapa yang di dalam kamar? Ya. Fil ghurfati Muhammad. Barisnya apa? Muhammad. Dinka dan ga? Kenapa Ustaz? Fi Muhammad fil ghurfati Muhammad. Dalnya barisnya apa? Muhammadi. Kenapa Muhammadin? Fil ghurfati Muhammadun. Muhammadun ya, fil ghurfati Muhammadun. Ya. Jadi yang berbaris kasrah itu kalimat langsung setelah fi-nya. Setelah fi-nya, adapun kalimat Muhammadnya dibaca dhammah. Jadi man fil ghurfati Muhammadun. Ya, fil ghurfati Muhammadun. Kemudian nomor 10 Ummu Fauzan. Ini juga pertanyaan, ya. Jadi penulis banyak mencontohkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan. Madza? Artinya apa madza? Apa? Madza 'alal maktabu? Salah. Madza? Jawabnya? Itu bacanya pian salah. Oh. Madza 'alal maktabu? Kenapa maktabu? Oh, maktabi. Oh iya, ada. Iya. 'Alal maktabi. 'Alal maktabi kitabu. Kitabi. Apa artinya kalau kitabi? Di atas meja ada buku. Kalau enggak bisa di atas meja ada buku, bahasa Arabnya kitabi. Contohnya misalnya di atas meja buku, ada sebuah buku. Alkitabu alal maktabi. Ya, bisa alkitabu alal maktabi atau bisa alal maktabi kitabun atau alkitabu bisa. Jadi madza alal maktabi kitabun bisa atau alkitabu bisa atau dibalik madza alal maktabi alkitabu alal maktab. Bisa. Kemudian terakhir nomor 11 Ummu Hananiyah. Maza alas sariri? Ya. Alas sariri zahrotun. Zahrotun bisa. Maza alas sariri? Alas sariri zahrotun. Apa di atas kasur itu ya, apa di atas kasur itu? Alas sariri, di atas kasur, zahratun, sebuah bunga ya, zahrah bunga, sepetik bunga ya, menunjukkan makna satu. Nah, ini jadi di sini penulis memberikan contoh dengan ungkapan-ungkapan pertanyaan. Satu, aina, artinya di mana. Dua, hamzah a, artinya apakah. Tiga, man, artinya siapa. Kemudian 4 madza, artinya apa. 4 pertanyaan yang mana penulis menunjukkan di sini untuk dijawab ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Coba ulang dari awal. Ainal kitabu? Alkitabu fil maktabi. Ainal kitabu? Alkitabu alal maktabi. Artinya apa? Ainal kitabu alkitabu alal maktabi. Artinya di mana kitab itu? Kitab itu di atas meja. Ya, alkitabu alal maktabi. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Lalu ujar kita Muhammad di sekolahan. Bahasa Arabnya apa? Muhammadun fil madrasati. Madrasah itu sekolahan. Muhammadun fil madrasati. Kemudian aina sa'atu? Di mana jam? Ya, di mana jam? Lalu kata kita jam di pasar. Bahasa Arabnya apa? As-sa'atu fis-suqi. Pasar bahasa Arabnya as-suqu, as-suq. Pasar. Kenapa dibaca fisuqi? Karena dimasuki huruf fi. Aina Yasirun, nama orang. Di mana Yasir? Lalu kata kita, Yasir di atas pohon. Nah, bahasa Arabnya apa? Yasir, dia di atas pohon ya. Huwa ala asyjarati. Huwa ala asyjarati. Di mana Aminah? Dia di kamar mandi. Bahasa Arabnya apa? Hiya fil hammami. Dia di atas rumah, di atapnya. Bahasa Arabnya apa? Hiya alal baiti. Hiya alal baiti. Dia di atas rumah. Memujuri apa? Atap yang bocor misalnya. Nomor 6, Aminatu fil ghurfah. Apakah Aminah di asrama atau di kamar? Kalau kita jawab tidak, maka kita jelaskan di mana dia. Aminatu fil ghurfah. Apakah Aminah di kamar? Tidak, dia di mana? Tidak, dia di masjid. Nah, bahasa Arabnya apa? La hiya fil masjidi. Ya. Nomor 7, Ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir di dapur? Nah, belum tanya kepada Ummu Gania. Ada? Enggak ada. Ummu Abid. Apakah Yasir di apa di dapur? Tidak. Yasir di Mekah. Ah, di Madinah aja gin. Yasir di Madinah. Nah, jawabannya bagaimana? Ummu Abid. Ya, nomor 7. Dia di Madinah. Ayasirun fil matbahi la. Tidak. Dia di Madinah. La huwa. Pakai alif lam. Huwa fil. Huwa fil madinati. Ya. La huwa fil madinati. Tidak, dia di Madinah. Contoh nomor 8. Siapa di kamar? Man fil ghurfati. Siapa di dalam kamar? Kata kita di dalam kamar. Nah, di dalam kamar berarti fil ghurfahnya berdahulu. Di dalam kamar ustaz. Di dalam kamar ustaz. Nah, bahasa Arabnya apa? Ummu Arfa. Di dalam kamar seorang ustaz misalnya, atau di asrama seorang ustaz. Bahasa Arabnya apa? Fil. Ya, fil ghurfati. Ustaz ya, ustaz. Fil ghurfati ustaz. Dan kardin kah? Fil ghurfati ustaz. Ustaz. Ustaz. Ustaz. Apa? Baris akhirnya apa? Ustadi. Salah. Fil ghurfati ustaz. Ustadzun ya. Ustadzun. Fil ghurfati ustadzun atau fil ghurfati al ustadu. Boleh pakai tanwin atau pakai alif lam. Waman fil hammam, dan siapa di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi anakku, anak laki-laki ya. Di dalam kamar mandi anakku, Ummu Khansa. Anak perempuan bahasa Arabnya apa? Bintun. Nah, Khansa di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi anakku. Anakku itu apa? Ya. Kan rumahku, surgaku, baiti, jannati. Nah, tinggal pian kias aja. Di dalam kamar mandi anakku, tapi perempuan. Apa Ummu Khansa? Fil hammami. Ah, enggak ada. Di sini. Oh iya, afwan. Ummu Fawas. Berarti Fawas ya. Laki-laki berarti. Ibnun laki-laki, anak laki-laki. Nah, anakku. Ya, apa anakku? Tapi anak laki-laki, ibnun. Di kamar mandi anakku. Nah, bahasa Arabnya apa? Fil. Fil hammami. Fil hammami. Ibni. Ya, fil hammami ibni. Nah. Panjang kah Ustaz? Panjang. Ibni. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi fil hammami ibni, di kamar mandi anakku. Kemudian madza alal maktab, apa di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Nah, di atas meja sapu tangan. Di atas meja sapu tangan. Ummu al-fata. Sapu tangan kemarin bahasa Arabnya apa? Ya. Mbak, jadi jawabannya gimana? Madza alal maktab, di atas meja sapu tangan. Al, kalau pakai alif lam jangan pakai tanwin. Al mindilu. Ya. Madza alal maktabi? Alal maktabi al mindilu. Alal maktabi al mindilu. Nah, kalau kada pakai alif lam bagaimana? Min mindilun. Ya, pakai tanwin. Ya. Terakhir madza alas sarir? Apa yang ada di atas kasur? Misalnya baju ya. Di atas kasur baju, ada baju. Ummu yasar. Madza ala sariri? Tinggal diulang. Ya. Ala sariri komis. Barisnya akhirnya apa? Komi. Ala sariri komi. Sinkasan enggak? Ala sariri komi. Komisun. Ya, komisun ya, jangan son atau sin. Ala sariri komisun ya. Nah, kemudian latihan berikutnya iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai penulisan akhir-akhir kalimat. Jadi ini kan semuanya enggak ada harokatnya akhir kalimatnya. Nah, dan semuanya dibaca disertai menyebutkan akhir kalimat tersebut. Langsung dua ya. Langsung dua. Kan ulun sebutkan tadi, kalimat itu secara asal, secara umum, kalau dia kita sebutkan, contoh seperti kalimat seperti ini tanpa harokat ya. Kalimat itu kalau tanpa harokat seperti ini. Jangan ini aja. Nah, kalau seperti ini tanpa harakat, maka akhirnya dibaca dhamma al-masjidu. Jangan dibaca masjida atau masjidi. Secara asal ya, secara asal kalimat itu akhirnya dibaca dhamma. Langsung dua ya, baca langsung dua. Ummu Afif. Ya. Dari kanan ke kiri. Ada? Mbak Desi ada? Ya. Al-madrasatu ya. Fil madrasati. Ya, al-madrasatu fil madrasati. Kenapa dibaca ti akhirnya baris kasrah? Ada fi. Karena dimasuki fi. Jar. Ya. Huruf jar, ya. Kemudian Ummu Fadil. Dua sampingnya. Fil baiti al baitu. Ya, al baitu. Kenapa dibaca al baitu? Baca dong mah. Karena? Karena apa? Karena apa? Karena kalimat itu secara asal, kalau dia tidak dimasuki apa-apa, maka dibaca dong. Dhammah. Ini kan dia tidak dimasuki apa-apa sebelumnya. Tidak dimasuki fi atau kalimat lain, maka dia secara asal adalah baris dhammah. Ya, dua yang berikutnya Ummu Rikoni. Tawakan Abdurrahman. Ya, dua berikutnya. Ya, baca. membaca Arab gundul. Ya. Al-gurfatu al-hamum. Lain al al-humumu. Lain al al-ham al-hamamu. Iya, al-hamamu. Al-gurfah artinya apa, Umur Ikoni? Al-gurfah. Kamar. Kamar atau asrama ya. Al-hammam. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Dua yang berikutnya, Ummu Muna ada datang? Ada? Iya, ada. Hah? Ada. Ummu Az-Zahra ada? Enggak ada. Ummu Arya. Dua berikutnya. Ya, apa tadi? Fil matbakhi. Terus? Al Al-mak. Al-mak. Al-maktabu. Artinya apa? Fil matbakh. Di dapur. Al-maktabu. Meja. Meja, iya. Dua berikutnya, Ummu Hiros. Alal maktabi alal kursi. Maktabi sudah. Alal kur kursi. Ya-nya itu ada harokatnya. Alal kur. Ya-nya pakai tasydid ya. Alal kur si. Barisnya apa? Yi. Yi ya. Alal kursi yi. Sampingnya al sariru. Nah, salah. Al sariru yang benar apa? Syamsiyah, Syamsiyah. Sariru. As-sariru. Ya, as-sariru. Sinnya pakai tasydid. Kalau al-sariru salah, karena itu adalah sin huruf Syamsiyah. As-sariru. Alal kursiyyi artinya apa? Di atas? Di atas kursi. Kalau as-sariru? Kasur. Kasur, ya. Dua berikutnya, Ummu Hiros sudah, Ummu Ibrahim. Ya. Dua terakhir. Alal kitabi. Ya. Fil masjidi. Artinya apa alal kitabi? Di atas buku. Satunya di dalam masjid. Ya, di dalam masjid, iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada, lanjut lagi. Ada. Ada, silahkan. Yang mazah itu Ustadz. Iya. Kalau yang sebelumnya kan apa untuk yang tidak berakal hanya ma. Iya. Apakah ini karena disambung dengan huruf jar jadi mazah atau gimana? Ma. Yang mazah ini loh Ustadz, nomor 11 dan 10 ya, ini. Iya. Itu apa untuk umum atau karena ini disambung dengan huruf jar? Padahal kan sebelumnya itu hanya ma aja untuk bertanya apa. Apa madza ala sari madza madza fil. Itu apakah iya. Ma itu? Kalau man itu untuk berakal. Kalau madza untuk tidak berakal. Makanya kan apa bukan siapa ya. Sama seperti ma. Nah, sebenarnya kita gunakan ma pun bisa. Ma alal maktab tanpa ada kalimat ma, tanpa ada kalimat za ya. Kalau madza artinya apa madza? Apa ini ya? Anda tadi ulun tadi menjawab apa? Apa saja ya? Afwan kurang. Jadi madza artinya adalah apa? Apa ini? Nah, ulun kurang tadi. Apa ini? Kalau mak saja apa? Bukan apa ini. Contoh masmuk, masmuka artinya apa? Siapa namamu ya? Tapi kenapa diterjemahkan siapa dan memakai mak bukan man? Karena yang ditanyakan adalah nama, sedangkan nama bukan berakal, dia tidak berakal, tapi diterjemahkan dengan siapa? Paham Lavian? Intinya adalah kembali ke pertanyaan, Afwan tadi tersalah. Jadi madza artinya adalah apa? Apa ini? Madza, ya? Madza ala sarir? Apa ini di atas meja. Nah, berarti jaraknya itu dekat. Contoh kayak seperti ini ya. Ada pulpen di atas buku. Lalu kata ulun, "Madza 'alal kitab?" Apa ini di atas kitab? Jaraknya dekat karena ulun menggunakan kalimat madza. Kalau ma, nah itu bisa maknanya jauh. Contoh ma fi syari'. Ma fi syari'. Apa itu yang di jalan raya? Ulun di sini bukan menggunakan kalimat ma madza karena jauh, maka menggunakan kalimat ma ya. Nah, jadi madza itu lebih kepada pertanyaan dekat. Madza 'alas sarir. Apa ini atau apa saja boleh, tetapi maknanya dekat. Apa ini di atas kasur? Kalau jauh, contoh di apa? Di langit. Madza fis sama. Afwan salah ya. Ma fis sama. Ma fis sama. Apa di langit? Lalu kata kita as fis sama an-najmu, yaitu bintang. Jadi intinya adalah kembali ke pertanyaan, kalau ma itu dia bisa digunakan untuk dekat atau jauh, sedangkan madza adalah dekat. Kemudian kalau madza juga digunakan untuk yang tidak berakal. Beda dengan man. Beda dengan man. Makanya kan terjemahnya kan siapa? Man hadza, siapa ini? Kalau ma hadza, apa ini? Itu berarti benda atau binatang yang tidak berakal. Makanya kalau kita menanyakan sebuah pulpen, apa ini? Bukan siapa ini, tapi apa? Apa ini? Ya. Ada lagi? Itu mungkin nanti ulun cari lagi makna lebih jelasnya tentang kalimat pertanyaan ma kemudian madza ya, penggunaannya untuk apa? Ya, satu silakan. Lagi Ustaz. Ya. Lalu apa bedanya dengan antara madza sama mahadza? Kalau mahadza apa ini? Kalau madza aja apa, tetapi untuk menggunakan kalimat dekat. Contoh misalnya ulun ada benda dan ulun kada tahu benda ini namanya apa, maka ulun menggunakan kalimat mahadza. Tapi hadza itu untuk muzakkar. Untuk muannasnya hadhihi. Kalau madza muzakkar kah muannas kah? Tetap madza. Contoh di depan ulun ada binatang. Bukan binatang, contohnya apa ya? Contoh yang muannas. Atau kembali ke pertanyaan tadi seperti kalimatnya ma ya. Antara mahadza dengan madza. Mahadza dengan madza. Apa ini? Maksudnya bendanya ada di hadapan kita ya. Bendanya ada di hadapan kita. Tetapi dia jaraknya dekat. Nah, sebenarnya za ini juga namanya isyarat. Namanya isyarat. Ini hadza juga isyarat. Tapi ha ini litanbih. Maknanya litanbih untuk agar orang itu kalau kita ketika dia tanyakan dia langsung memperhatikan. Kalimatnya ha menunjukkan litanbih. Tapi kalau za ini dia cuma isim isyarat tanpa menunjukkan ada kalimat tanbih perhatian. Ya mungkin kalau secara terjemah, secara umum ini maknanya bisa digunakan dua-duanya. Tetapi seandainya kalau kalimat ma-nya ini dibuang, maka bisa ma mahadza boleh, boleh ma juga. Mana kalimat pertanyaannya? Kalau ma ini cuma ma, ini pertanyaan, hadza ini bukan pertanyaan. Kalau madza dua-duanya pertanyaan. Dua-duanya pertanyaan. Bingung enggak, Bian? Coba kita contohkan ke kalimat lengkap saja ya. Kalau hadza ini bisa digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Contoh man hadza, siapa ini? Berarti manusia. Kalau ma hadza bisa kata benda atau binatang. Tetapi kalau madza digunakan untuk yang tidak berakal. Seperti madza 'alas saburah, apa yang ada di atas apa nih papan tulis. Nah, di atas papan tulis ada penghapus alas saburah al mim sahatu. Jadi intinya saja kalau mahadza dia hadza ini ya, yang artinya ini, ini boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas. Kalau mahadha berarti untuk tidak berakal. Salah ulun. Intinya adalah mahadha ini kalau hadha boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas. Tetapi kalau dimasuki ma berarti ini untuk yang tidak berakal. Seperti apa ini yang ulun tunjuk binatang? Oh, ini adalah biawak misalnya. Nah, paham ya? Tapi kalau madza ini digunakan untuk hanya yang tidak berakal. Nah, contoh yang berakal, man hadza. Jadi boleh ma hadza, boleh man hadza. Paham? Kita gunakan hadza ini boleh man hadza. Nah, berarti untuk yang berakal. Kalau ma hadza tidak berakal. Tetapi kalau madza khusus untuk yang tidak berakal. Paham? Paham? Jangan cepat-cepat bu. Kada connect jadinya. Iya, iya. Gimana tadi? Kayaknya tadi juga Ustaz entah salah berucap atau gimana. Ya. Mahadza itu kan hanya untuk mudzakkar. Iya, untuk mudzakkar hadza ya, benar. Kalau muannas hadi, hadi. Tadi disebutin untuk keduanya soalnya. Ya, kalau mahadza ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Contoh yang mana yang diulangi ya? Dua-duanya kah? Hapus dulu nah. Sepedonya mana? Ada ya? Belum sebutkan khilafnya, bingung lagi karena jadi khilaf ulama itu bukan cuma masalah fikih ya, bahasa Arab pun juga mereka bisa khilaf berbeda pendapat. Intinya ma ini satu kalimat, artinya dia apa? Apa ini digunakan untuk yang tidak berakal? Paham? Kemudian hadza. Ini namanya kemarin apa? Isim isyarat. Maknanya ini. Ini digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Berakal, berakal ya. Tidak berakal. Contoh ada binatang, lalu kita kada tahu ngarannya, ma hadza. Nah, kemudian untuk madza, berarti ini dia terdiri dari dua kalimat. Kalau madza, terlepas dari khilaf, madza ini adalah satu kalimat. Satu kalimat, ya. Kemudian madza ini digunakan untuk tidak berakal. Tidak berakal. Kemudian juga dia digunakan boleh muzakkar, boleh muannas. Boleh muzakkar, boleh muannas. Tetapi kalau hadza ini cuma untuk muzakkar untuk laki-laki. Nah, pahamlah perbedaannya. Insyaallah ya. Jadi ma ini, maknya lagi digunakan untuk tidak berakal. Kalau kita hilangkan hadzanya boleh. Apa contohnya? Ma fis saburah. Ma fis suki contoh. Ma fis suki ya. Ma fis suk. Kita masuk pasar. Lalu ada kawan menelpon. Ma fis suki. Apa di apa yang ada di pasar? Maka kita menyebutkan barang-barangnya, baju, buah ya. Boleh kita menggunakan tanpa menggunakan kalimat hadza. Contoh madza fi jaibik. Madza fi ma fi jaibik ya. Boleh madza boleh ma fi jaibik. Ma fi jaibika. Jaibik artinya saku kamu, kantong baju, jaibun kantong baju, jaibika kamu, jaibika. Ma fi jaibik, apa yang di kantong kamu? Lalu kata ulun fi jaibi nuqudun, duit atau fulus. Jadi ma ini boleh seperti ini, boleh ditambah kalimat ma madza. Tetapi kata ulun za ini digunakan untuk lebih identiknya adalah dekat. Barang tersebut dekat. Ya. Berarti ini untuk menunjukkan dekat. Kalau mak saja, dia umum, boleh dekat, boleh jauh. Kalau mak saja, kalau hadza ini menunjukkan dekat. Tambah lagi kah? Menunjukkan dekat. Kalau hadzanya saja. Kalau kalimat ha, kalau mak ini menunjukkan dekat dan jauh, kalau maknya saja. Contoh ma fis sama, apa yang ada di langit? Ada matahari, ada ini. Boleh kita gunakan jauh. Tapi kalau madza untuk menunjukkan dekat. Karena mungkin madza fis sama ya, tapi ma fis sama. Itu secara umum, gambaran secara umum. Jadi ma itu boleh kita menggunakan ma, boleh menggunakan madza. Contoh madza fi jaibik, apa yang ada di saku kamu. Boleh juga ma fi jaibik, apa yang ada di saku kamu. Jadi maknanya boleh kita menggunakan ma atau madza. Jadi madza itu satu kesatuan ya, terlepas dari khilaf para ulama. Kemudian kalau ma hadza, ma-nya itu satu kalimat, hadzanya satu kali kalimat, dua kalimat jadinya. Ya, ada lagi? Ada lagi? Mungkin ini kita perlu bawa buku untuk menjelaskan yang lebih detail tentang madza dan ma tadi. Ya. Bukunya ada, ulun banyak punya buku bahasa Arab tentang ilmu nahu atau yang lainnya ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada 5 menit, masih ada waktu 5 menit ya. Silakan. Ini Bubuhan Pian ada aplikasi kuncinya kah? Kada kalau lah. Namun ada kena melihat di HP aja. Maksud tolong belajar dari nol. Silakan membawa kuncinya tapi baca di rumah saja. Kalau di rumah, kalau di sini jangan dibaca kuncinya, ya. Karena kada belajar. Karena kalau menjawab tanpa kunci, ya. Jadi harus menjawab tanpa melihat kunci jawaban, ya. Ya, ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, ada lagi? Ya, silahkan. Ya, ada lagi silahkan. Oh, enggak ada. Terakhir, iqra waktub ya. Iqra waktub, baca dan tulislah. Ini baca aja tanpa ditulis ya. Kalau tidak tahu maknanya, baca dulu pakai insting Bu ya. Ini kan kadang ada yang tidak tahu maknanya. Ya. Kalau kaidah secara umum sudah ulun katakan tadi. Setelah kalimat pertanyaan, entah man, entah ma, entah a, entah aina, maka kalimat setelahnya dommah. Paham ya? Seperti al-kitabu ditambah kalimat sebelumnya, misalnya akitabu ya, maka barisnya adalah dommah. Contoh kalimat Muhammadun ya, sebelumnya adalah a, kalimat pertanyaan, maka dibaca a Muhammadun, jangan dibaca a Muhammadan atau a Muhammadin. Ya, nomor 1, gilirannya siapa yang terakhir tadi, siapa yang terakhir? Ummu siapa? Ummu tadi Mbak Desi ya? Ummu Fadil belum? Ya. Baca nomor yang kita pelajari saja, nomor 2. Itu sudah. Arjulu fi bil masjid. Diulang. Arjulu fi disambung. Arjulu fi masjid. Arjulu fil masjid. Iya, arjulu fil masjid. Ini membaca kitab gundul ya. Kemudian Umurikoni nomor 3, itu sudah juga nomor 3. Itu pertanyaan. Nah, berarti harokatnya apa? Aina disambung Ainal tajaru. Nah, bukan ainal tajiru. Ainal tajiru. Bukan. Jadi taknya itu syamsiyah. Oh, aina. Ainat tajiru. Ya, ainat tajiru. Huwa fi dakkan. Bukan. Huwa fi. Huwa fi dak. Dukkan. Baris nunnya apa? Fit duka. Duka. Huwa fi dukani. Ya. Huwa fit dukani. Artinya apa, Ibu? Ainat tajiru artinya di mana? Ainat tajiru. Ainat tajiru. Artinya di mana pedagang? Ya, di mana pedagang itu? Ya, di mana pedagang itu? Di mana pedagang itu? Iya. Dia di dia di toko. Ya, di toko atau warung. Nah, kemarin ulun jelaskan, ketika kalimat itu pakai alif lam, maka dia tertentu. Maka dia tertentu, bukan umum. Makanya diterjemahkan ainat tajiru, di mana pedagang itu atau pedagang tersebut. Kita sudah apa namanya menunjuk siapa pedagang itu, yaitu pedagang yang kita datang ke tokonya. Kata ada yang menjawab huwa fid dukani, dia di toko. Iya. Kemudian nomor 5. Ummu Arya. Ya, silakan. Aina Zainabu? Ya. Hiya fil ghurfati. Nah, artinya apa? Di mana Zainab? Ya. Dia sedang di dalam kamar. Jangan diterjemahkan sedang. Oh iya. Ya, dia jangan. Di dalam kamar. Iya. Kenapa dibaca hiya bukan huwa, Ibu? Zainab muannas. Muannas bagus. Kenapa dibaca al-ghurfati? T-nya baris kasrah. Karena ada harful jar. Yaitu huruf jar. Huruf fi. Fi. Oh, itu huruf fi, ya. Kemudian Ummu Hiras nomor 4. Al-qalamu 'alal maktabi. Ya. Artinya pulpen di atas meja. Pulpen itu di atas meja. Iya. Kemudian nomor 6. Ummu Ibrahim. Ainal waraqa. Nah, kada jangan dibaca fathah. Setelah istifham, kalimat pertanyaan itu kalimatnya dibaca ainal. Ya, ainal. Wa ainal waraku. Ya. Wa huwa 'alal maktabi. Artinya apa? Di mana? Warakun artinya apa, warakun? Hah? Artinya daun. Daun, ya daun. Ainal waraku, di mana daun itu atau daun tersebut, dia di atas meja. Nah, kalau warakun itu daun, ya warakun daun, warakus syajar daun pohon, warakun daun. Tapi kalau kita tambah tak marbutoh warakatun, maka maknanya berubah. Warakatun artinya kertas. Kalau ditambah ta marbutoh. Kalau warakun saja itu daun. Ya. Kemudian nomor 1. Ummu Faris. Ya. At-talibu fil ya fil jam mi'ati, yaitu kosakata baru at-talibu fil jami'ati. Jami'ah artinya kampus, universitas. Jami'ah artinya universitas atau kampus. Al-jami'ah, Al-jami'atul Islamiyatu bil Madinatil Munawwarati. Jadi nama kampus kami itu Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam Madinah. Jadi Universitas Islam, Islam Madinah. Kemudian nomor 7, Ummu Mahesa. Ainal mudarisu. Ulang, Ainal mudarisu. Ya. Huwa fil fasli. Ya, artinya di mana dosen? Ya. Dia di dalam kelas. Iya, di dalam kelas. Di mana dosen itu ya? Itu atau tersebut. Karena dia pakai alif lam. Nah, berarti dosen itu sudah kita maksud siapa dia? Ya, bukan umum karena pakai alif lam. Kemudian nomor 9. Ummu Bella. Sebentar ya, Ustaz. Ya. Nomor 9. Itu ya. Apa tuh? Belum, Ustaz. Belum kah? Itu Syamsun matahari. Komarun bulan, sama itu langit. Nah, gimana bacaannya? Asyamsu wal komaru fis sama'i. Ya, asyamsu wal komaru fis sama'i. Matahari dan bulan di langit. Kenapa kita baca asyamsu? Ya, karena dia tidak dimasuki apa-apa sebelumnya. Dia di awal kalimat dan tidak dimasuki apa-apa sebelumnya. Maka jangan dibaca syamsa atau syamsi, tetapi asyamsu. Nah, kenapa dibaca wal qamaru? Karena dia mengikuti kalimat syamsu. Syamsunya dommah, maka qamarnya juga dommah. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Fis sama'i, i dibaca kasrah karena dimasuki huruf fi. Kemudian nomor 10, Ummu Bella sudah, Ummu Faqih belum datang. Izin ya. Bu Ratna nomor 10. Ya. Artinya apa? Ya. Ya, siapa di dalam kelas? Nah, berarti kan yang berakal manusia. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Nah, boleh kita gunakan ma ya. Ma fil fasli atau madza fil fasli. Nah, kalau kita gunakan ma, nah berarti yang ditanyakan adalah yang tidak berakal, apa yang ada di dalam kelas, atau madza fil fasli, apa yang ada di dalam kelas. Maka kita bisa sebutkan fil fasli as-sabburatu, al-kursiyu, al-maktabu, as-sa'atu dan yang lainnya, kata-kata benda yang tidak berakal. Terakhir nomor 8. Ummu Seril. Enggak ada. Ummu Abdurrahman nomor 8. Ya. Terakhir nomor 8. Aina Yasir. Barisnya apa? Aina. Aina Yasir. Ya. Ro-nya barisnya apa? Aina ya. Aina Yasir huwa firrihad. Di. Firrihad. Mirrihad. Ya. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Di mana Yasir? Dia di dalam WC. Jadi mirhat itu murni WC ya, enggak ada bak mandinya, itu mirhat. Kalau hammam itu kamar mandi. Nah, kalau kamar mandinya ada WC, namanya juga hammam, tetap dinamakan hammam. Nah, rata-rata rumah orang itu hammamnya enggak ada khusus WC ya, rata-rata sekarang sudah digabung. Maka bahasa Arabnya adalah hammam. Kalau dia terkhusus cuma ada toilet saja tanpa ada bak mandi untuk mandi, maka namanya mirhat. Mirhat itu artinya toilet. Artinya toilet atau WC. Ya. Nah, baru habis ke sudah. Nah, perhatikan pian yang di bawahnya. Muhammadun sampingnya Aminatu. Muhammadun pakai tanwin, Aminatu tidak pakai tanwin. Khalidun pakai tanwin, Zainabu tidak pakai tanwin. Hamidun Fatimatu, Yasirun Maryamu, Ammarun Aisyatu, Sa'idun Khadijatu, Aliun Sofiyatu, Abbasun Ruqayyatu. Ini nama-nama ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Adapun penjelasannya minggu depan insyaallah taala. Ya. Sudah ada pertanyaan? Ustaz tuh minggu depan kan enggak bisa Sabtu. Oh iya. Jam berapa mulainya itu? Pagi biasa kan kajian itu. Jam 9 apa ya sampai siang tuh. Oh. Kalau kita ganti hari bisa kah Ustaz? Hari apa? Contohnya? Hari Rabu. Oh, Rabu ngajar di Bangkah? Enggak bisa. Selasa ngajar di SD ya. Selasa di SD. Enggak ada lagi. Tapi di SD itu iya. Kena ulun. Kalau parenting itu jam berapa kan mulainya biasanya? Biasa 8:30 sampai duhur itu. Jam 8:30 sampai duhur enggak bisa juga. Jumat kada bawa. Di SD juga. Ada Jumat kan ada Jumat ulun di anu malah di SD. Jadi SD. Jadi kalau pagi ulun tuh full kecuali hari Sabtu, Ahad. Senin ulun kosong, Senin kosong. Senin pagi. Hadang dulu Senin pagi. Ya, kosong ulun. Ada kajian kalau Senin sama Khairullah. Selasa ada di SD, Rabu bakah, Kamis bakah, Jumat. Jumat kada kawa juga. Libur aja. Libur kah? Biar ya, libur. Kalau sore kada kawa pula karena ada TK. Sore Ahad itu TK libur lah. Libur Sabtu itu. Itu kawal. Jumat, Sabtu, Minggu libur TPA-nya. Tapi ada kajian lah. Oh, kajian Sabtu di ada, iya. Di Al-Faruq. Di Al-Faruq. Iya, full mana suruh kita nih. Ya, ini biar ya, libur. Libur dulu. Libur seminggu sekali pulang lah. Kalau siang, Sabtu siang, teler sudah pian, sudah parenting dari pagi sampai siang sambung pulang. Ada anak-anak juga, Ustaz. Iya, ada anak-anak. Iya, benar. Ya, kadarullah, libur aja kada apa-apa. Atau nanti kalau ada di apa? Ada waktu kosong atau apa mungkin di apa dibicarakan lagi. Kalau ada pertanyaan ya. Kelas. Oh, udah SD aja. Aja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.